Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum min adhabin nar. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin wal muslimah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kajian kita yang lalu telah kita baca hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menceritakan bahwa kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain, sementara pada waktu itu kami baru saja masuk Islam. Masa dan zaman kami dengan kekufuran masih sangat dekat. Dan kaum musyrikin memiliki sidrah, pohon bidara, yang mereka sering datang mengunjunginya. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka untuk meminta berkah atau mengharapkan berkah dengannya. Di mana pohon ini dinamakan dengan Zatu Anwab karena memiliki banyak gantungan untuk mereka menggantung senjata mereka. Lalu kami melewati pohon tersebut, kata Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala an. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami Zatu Anwab sebagaimana mereka memiliki Zatu Anwab, tempat untuk menggantungkan senjata. Kemudian Syekh Rabi hafizahullah menjelaskan, dan sudah kita sampaikan beberapa hal. Maka permintaan ini, kata Syekh, benar-benar mengagetkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permintaan yang sangat asing, yang sangat aneh, membuat Rasulullah terperanjat karenanya. Lalu beliau mengucapkan kalimat yang sungguh sangat sepantasnya dijadikan sebagai pelajaran yang sangat penting oleh umat beliau sampai hari kiamat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Walladhi nafsi biyadih." Atau sebelum itu, Rasulullah alaihi salatu wassalam bertakbir sebagai bentuk pengingkaran yang besar. Allahu Akbar. Inna hasunan. Ini adalah peninggalan-peninggalan orang-orang dahulu. Dari warisan-warisan yang jelek. Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Atau kultum walladhi nafsi biyadih. Kalian telah mengucapkan suatu ucapan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kama qalat Banu Israil li Musa, sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israil kepada Musa. Di mana Nabiullah Musa alaihi salam ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan beliau dan kaumnya dari pengejaran Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Dan sebaliknya Allah membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Dengan kenikmatan yang besar ini, ternyata subhanallah, mereka kemudian menyatakan kepada Musa alaihi salatu wassalam, "Ija'al lana ilahan kama lahum aliha." Ketika mereka melihat kaum musyrikin memiliki sembahan, "Buatkanlah untuk kami ilah sebagaimana mereka memiliki aliha." "Qala innakum qaumun tajhalun." Maka Musa menyatakan, "Sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil." Lalu Nabi alaihi salatu wassalam berkata, "La tarkabunna sanana man kana qablakum aw sunana man kana qablakum." Benar-benar kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Dan ternyata benar. Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir kalimat ini, yang dikuatkan dengan beberapa kalimat-kalimat penguat dengan lamut taukid dan nun taukid, la tarkabunna. Benar-benar kalian pasti akan mengikuti dan meneladani, meniru jejak dan perilaku orang-orang sebelum kalian. Apa yang diminta oleh beberapa orang sahabat yang belum tahu hukum perkara ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya dengan pengingkaran yang sangat keras, yang seandainya barakallahu fikum mereka benar-benar melakukannya, maka mereka telah berbuat kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Namun tatkala Rasulullah mentahzir dan memperingatkan dengan pengingkaran yang keras, yang diawali dengan kalimat takbir, dan diserupakan permintaan itu, dipermisalkan dengan permintaan Bani Israel kepada Musa. Tatkala mereka meminta ilah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata umat ini telah benar-benar melakukan dan menerapkannya. Sungguh tidak sedikit dari kaum muslimin yang mereka banyak ngalap berkah kepada pohon ini dan pohon itu, kepada batu ini dan batu itu, kepada makam ini dan makam itu, dari berbagai macam tempat dan benda-benda yang mereka anggap memiliki karomah. Subhanallah. Kalau berbicara tentang kemuliaan suatu benda, sebutlah misalnya batu. Betapa mulianya Hajar Aswad sebagai batu yang turun dari jannah, yang awalnya putih kemudian menjadi hitam karena dosa-dosa anak manusia. Tapi apa yang kemudian dilakukan dan diucapkan oleh sahabat Umar, Amirul Mukminin Khalifatul Rashid radhiyallahu ta'ala anhu, ketika berada di hadapan Hajar Aswad, "Inni la'a'lamu annaka hajarun." Aku tahu engkau hanyalah sebuah batu. "La tadurru wa la tanfa'." Engkau tidak bisa memudaratkan, membahayakan, dan tidak bisa pula memberi manfaat. "Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan mau untuk mencium kamu. Batu. Namun di sini ada perkara keteladanan. Dari amaliyah yang harus dilakukan, maka mereka pun menciumnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumnya. Dan ini memang warisan umat-umat terdahulu ngalap berkah. Sebagaimana yang sudah sering kita isyaratkan, bagaimana umat ini benar-benar akan meneladani, mengikuti jejak orang sebelum mereka. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Bahkan seandainya mereka masuk ke lubang dhab, sejenis biawak, maka umat ini pun akan masuk ke dalamnya. Coba bayangkan, bagaimana umat Islam begitu memaksakan diri untuk mengikuti dan meneladani jejak orang-orang sebelum mereka. Sampai pun kalau mereka masuk ke lubang dhab, mereka akan ikut masuk. Ini lubang, lubang binatang, bukan lubang manusia. Jangan masuk. Berarti kalau engkau masuk ke dalam lubang itu, padahal dia lubang binatang, engkau telah menjadikan dirimu seperti binatang. Sah walala? Betul tidak? Ina. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu Syekh Rabi hafizahullahu taala wa ra'ah menyatakan, ma ahral muslimin bi an ya'u hadad darsa. Sungguh alangkah pantasnya bagi kaum muslimin untuk mereka memperhatikan pelajaran ini, dan alangkah pantasnya bagi para ulama secara khusus, para ulama, untuk mereka meneriakkan kalimat ini dengan teriakan lantang dan menggelegar di hadapan orang-orang awam dan yang semisal mereka. Alladzina yatabarrakuna bil ahya wal amwat wal asjar wal ahjar, yang mereka mencari berkah terhadap na'am, baik itu orang-orang yang hidup ataupun orang-orang yang telah mati. Begitu pula mereka mencari berkah kepada pepohonan dan bebatuan, di mana perbuatan itu mereka lakukan disebabkan oleh, satu, mereka menyangka bahwa perbuatan ini bagian dari Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah menghiasi terhadap orang-orang awam dari kalangan para penyembah harta dan kedudukan, sehingga mereka memanfaatkan perasaan kejahilan dan keluguan manusia. Kejahilan dan keluguan orang-orang awam, sehingga orang-orang tadi menguatkan mereka di atas kebatilan, yang hakikatnya sebenarnya mereka ini para budak harta. Karena kalau kemudian sebuah tempat, batu, pohon, kuburan, dipugar dengan sebegitu bagusnya, bahkan banyak kuburan yang bangunannya itu sudah sangat mirip seperti musalla, dalamnya di keramik, bersih. Kalau buat tempat tiduran juga enak. Padahal secara umum orang takut mau tidur di kuburan. Tapi masalahnya kuburan ini sudah dibangun bangunan padanya, sudah mirip musalla, pakai keramikan bagus. Nah, akhirnya membuat fitnah bagi manusia. Yang mereka menganggap ini sebagai tempat karoma, sebagai tempat mulia, yang di dalamnya adalah wali dari wali-wali Allah. Iyadzan billah. Tentunya biasanya tidak gratis. Nah, ada uang masuknya. Bukan sekedar, na'am barakallahu fikum, bayaran yang ada unsur pemaksaan. Bahkan orang-orang itu sendiri dengan sukarela ingin memberikan lebih banyak, karena mereka mengharapkan baliknya lebih banyak lagi. Dan sungguh syaitan telah menipu mereka. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia tadi. Bahkan orang-orang tadi pun menjadikan perasaan dan naam perasaan orang-orang awam dan keluguan mereka serta kejahilan mereka, mereka menggiringnya dan mendorong mereka, memanfaatkan mereka untuk memerangi al-haq dan ahli tauhid. Dan ini termasuk musibah yang besar. Kemudian Syekh menyatakan, ma yustafadu minal hadis. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, an-nahyu anit tashabbuh bi ahli al-jahiliyah. Larangan bertasyabbuh terhadap ahlu al-jahiliyah. Yang kedua, tashbihun nabi sallallahu alaihi wasallam talabahum bi talabi bani Israel. Penyerupaan nabi, permintaan sahabatnya tadi, ini diserupakan dengan permintaan Bani Israel kepada Musa. Yang ketiga, annal fi'la alladhi yudhammu fihi Bani Israel, bahwa perbuatan yang Bani Israel dicela padanya, tudhammu fihi hadhil ummatu idza fa'alathu, maka umat ini pun dicela apabila melakukan hal yang sama. Pelajaran penting yang keempat, fil hadithi tanbihun ala qa'idati saddiz dzara'i. Di dalam hadis ini terdapat peringatan tentang sebuah qa'idah saddiz dzara'i. Saddiz dzara'i atau saddiz dzari'ah istilahnya menutup celah atau menutup pintu. Sarananya ditutup sebelum benar-benar terjatuh ke dalamnya. Nah, sebelum benar-benar terjatuh ke dalamnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan peluang sedikit pun kepada sahabatnya yang ingin mengharapkan berkah dari sebuah pohon, karena perkara itu bisa menjatuhkan mereka ke dalam kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalaupun awalnya kesyirikan yang terjadi adalah syirik kecil, karena mereka meyakini bahwa musibah, manfaat, mudarat datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi naam yang kecil akan menyeret pada tahap berikutnya kepada yang besar. Yang kelima, padanya ada tanda dari tanda-tanda nubuwah, karena terjadi sebagaimana yang telah dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tanda nubuwah, tanda kenabian. Terbuktinya secara nyata apa yang telah dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka umat ini benar-benar terjatuh ke dalam sikap tasyabbuh kepada al-Yahud wa Nasara dan orang-orang yang sebelum mereka dari kaum musyrikin. Dalam semua lini kehidupan, dalam semua permasalahan. Kemudian yang terakhir, padanya ada rasa takut dari kesyirikan, dan bahwasanya seseorang terkadang menganggap baik sesuatu dan dia menyangka bahwa hal itu mendekatkan dirinya kepada Allah, padahal perkara itu adalah perkara yang paling menjauhkan dia dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan mendekatkannya kepada murka dan kemarahan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-5 dan ke-6. Khuturatu du'ai ghairillah. Bahayanya berdoa kepada selain Allah ta'ala. Qala asy-syekh hafizahullahu ta'ala, عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati dan dia berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ia menjadikannya sebagai tandingan, maka dia pasti masuk neraka. Diriwayatkan Bukhari. Yang berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhalal jannata wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nar, rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa berjumpa Allah tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk jannah. Dan barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan ia mempersekutukannya dengan sesuatu, maka dia masuk neraka. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah. Kemudian Syekh menyatakan, sahabiya al-hadith, dua sahabat dalam hadith yang telah kita baca. Yang pertama adalah Abdullah ibni Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Hudzali, Abu Abdurrahman. Beliau berkunyah Abu Abdurrahman. Minas sabiqin al-awwalin, termasuk dari generasi awal yang masuk Islam. Bahkan Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu terhitung orang keenam yang masuk Islam pertama kali. Wa min kibaril ulama, dan beliau termasuk dari kibar seniornya ulama di kalangan sahabat. Antum bisa lihat salah satu bukti yang menunjukkan tentang kesenioran Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika terjadi fitnah munculnya halaqah-halaqah zikir di masjid, yang mereka ada beberapa halaqah yang masing-masing kelompok itu dipimpin satu orang pemimpin, yang mereka berzikir, bertahlil, tasbih, tahmid dengan menggunakan kerikil-kerikil. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu melihat perbuatan itu, lalu kemudian datang kepada Abdullah ibn Mas'ud dan menyatakan, tadi aku melihat di masjid manusia yang mereka membentuk halaqah, namun aku tidak melihat, walhamdulillah, kecuali kebaikan. Orang berzikir, bertahlil, tasbih, tahmid. Kata Abdullah bin Mas'ud, engkau tidak mengingkari mereka? Tidak. Aku menunggu pendapatmu. Bayangkan. Intidhara ra'yika, aku menunggu pendapatmu. Di sini terdapat bimbingan tentang ketika muncul sebuah fitnah, sebuah perkara, maka tidak boleh berbicara padanya orang-orang yang tidak pantas untuk membicarakannya dan tidak berhak dengannya, kecuali na'am al-kibar. Dan beliau, wa min kibaril ulama minas sahabati wa manaqibuhu jammah. Kedudukan beliau, keutamaan beliau sangat banyak. Di antara salah satunya adalah bahwa Abdullah Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu termasuk dari Ahlul Quran. Dari Ahlul Al-Quran. Disebutkan oleh Zir bin Hubaysh rahimahullahu ta'ala, yang beliau mendapatkan cerita dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menyatakan bahwa Rasulullah masuk masjid, di mana waktu itu beliau berada di antara Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Diapit oleh dua orang sahabat tadi, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhumah. Ternyata pada waktu itu ketika masuk masjid, ada sahabat Abdullah ibn Mas'ud yang sedang membaca surah An-Nisa. Sedang membaca surah An-Nisa. Kemudian beliau berhenti pada ayat yang ke-100. Lalu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan beliau sedang berdiri salat. Jadi baca surah An-Nisa tadi, beliau sedang dalam keadaan salat. Kemudian berhenti pada ayat yang ke-100. Lalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku meminta kepadamu ya Allah, kabulkan permohonannya. Aku minta kepadamu ya Allah, berikan apa yang dia minta. Diulang sebanyak 2 kali. Ya Allah, beri dia yang ia minta. Ya Allah, beri dia yang dia minta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man sarrahu an yaqra'al Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra'hu biqira'ati ibni ummi 'abd. Barang siapa yang senang untuk membaca Al-Qur'an sebagaimana diturunkannya dulu, ya, yang tidak mengalami perubahan, maka bacalah sesuai dengan bacaannya Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Naam. Maka tatkala keesokan harinya di pagi hari, bersegera sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendatangi Abdullah ibni Mas'ud untuk memberinya kabar gembira dari ucapan Rasulullah tentang beliau, siapa yang senang untuk membaca Quran sebagaimana diturunkannya maka bacalah sesuai dengan bacaan Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Naam. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Abdullah ibni Mas'ud, ma sa'altallaha al-barihah, tadi malam apa yang kamu minta kepada Allah? Kamu berdoa apa? Karena Rasulullah meminta, ya Allah beri dia yang dia minta, ya Allah beri dia yang dia minta. Maka beliau menyatakan, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Aku berdoa tadi malam, ya Allah, aku meminta kepadamu keimanan yang tidak mengalami kegoncangan. Iman yang kokoh. Wa na'iman la yanfadu, dan kenikmatan yang tidak pernah sirna. Meminta jannah tentunya. Wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannah jannatil khuldi. Dan aku meminta kepadamu ya Allah untuk bisa menemani Muhammad di surga yang paling tinggi dari surga yang kekal. Nah, ini yang diminta Rasulullah agar Allah mengabulkan permohonan Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu kemudian datang pula Umar, tujuannya juga sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, ingin memberi kabar gembira. Sudah sering kita ulang-ulang faedah ini, bagaimana ke semangatnya para sahabat untuk memberikan dan menyampaikan kabar gembira dan menyenangkan hati satu dengan yang lainnya. Ini tentunya kabar yang luar biasa. Maka Umar pun bersegera ingin menemui Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu agar bisa menyampaikan kabar gembira yang sudah ia dengarkan dari Rasulullah tentang Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian dikatakan kepada beliau, Abu Bakar sudah mendahuluimu. Maka beliau menyatakan, yarhamullahu Aba Bakrin, semoga Allah merahmati Abu Bakar. Ma sabaqtuhu ila khairin qat, aku belum pernah mendahului Abu Bakar dalam kebaikan apapun. Selalu kalah, selalu didahului. Tentunya ini adalah ucapan yang menunjukkan tawadu, sikap rendah hati dari sahabat Umar radhiyallahu taala an. Naam. Demikian pula tidak muncul dalam dirinya perasaan benci dan dengki. Dan kemudian, aduh, misalnya begitu, dongkol, kok kamu terus sih? Tapi apa yang muncul? Yarhamullahu Aba Bakrin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Abu Bakar. Nah, dan beliau menyatakan, ma sabaqtuhu ila khairin qad illa sabaqani ilai. Aku belum pernah mendahului Abu Bakar dalam kebaikan apapun kecuali dia selalu mendahului aku. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, dan sebagian ulama menyatakan hadisnya sahih dengan penguat-penguatnya, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah rahimahullahu taala. Dan beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dijadikan sebagai amir oleh Umar untuk memimpin negeri Kufah, sebagai gubernur di negeri Kufah. Dan beliau meninggal tahun ke-32 Hijriah. Subhanallah, ilmu Al-Quran yang ada pada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini tergambar dalam ucapan Mujahid Ibnu Jabir rahimahullah, di mana Mujahid adalah murid Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran telah beliau pelajari huruf demi huruf tafsirannya dari Abdullah Ibnu Mas'ud, dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang sampai-sampai Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, "Idza ja'aka at-tafsiru an Mujahid fa hasbuka bih." Kalau datang tafsiran kepadamu dari Mujahid, maka cukup bagimu. Kenapa? Karena seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran telah beliau pelajari tafsirnya dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Karena Abdullah bin Abbas seorang yang telah mendapatkan doa Nabi, termasuk menjadi yang terdepan dalam ilmu tafsir Al-Quran. Namun apa kata Mujahid rahimahullahu ta'ala menyatakan, kalau seandainya aku bisa berjumpa dengan Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, maka aku tidak butuh untuk belajar tafsir kepada Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Yang menunjukkan betapa besar ketinggian dan derajat ilmu yang dimiliki oleh sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam ilmu Al-Quran. Beliau secara fisik kakinya kecil, tumitnya kecil. Namun kata Rasulullah, kenapa kalian mentertawakan tumit yang kecil, padahal di mizan dia lebih berat dibandingkan gunung Uhud radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Waktunya sudah habis. Naktafi bihadha wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.